قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أما بعد فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الناقد السادس pembatal Islam ke-6. Ini pembatal Islam ke-6 ini ijma. Uzurnya cuma satu, mukroh, dipaksa. Semua kalangan kaum muslimin, hatta murji'ah. Hatta murji'ah di buku-buku mereka. Kenapa saya sebut hatta murji'ah? Karena sebagian fuqaha yang terpapar virus irja di buku-buku fikih mereka, semisal Al-Harawi dan yang lainnya, itu pun menganggap kafir orang yang mengolok-olok Islam. Jadi kalau ada yang tidak mengkafirkan pengolok-olok Islam, ini lebih murji daripada murji'ah dulu. Ini ijma. Ini lebih irja dan kemurji'ahnya lebih jahat daripada kemurji'ahan para murji'ah terdahulu. Ya, dan murji'ah yang lebih jahat ini sekarang beredar banyak, ngaku-ngaku ahlu sunnah lagi tanpa malu. Ya dan billah. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala as-sadis yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli, yaitu barang siapa yang mengolok-ngolok bi syai'in, sesuatu hal saja, min dini rasuli, dari agama rasul sallallahu alaihi wasallam, au sawabihi, atau pahalanya, au iqabihi, atau iqabnya, hukumannya, dia ngolok-ngolok kayak sekarang nih, mau ketawa takut dosa, ngolok-ngolok neraka, kafara, maka dia kafir. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wala in sa'altahum layakullunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau tanya pada mereka, kami, mereka akan menjawab, mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma main-main saja, gurau-gurau saja, enggak serius, kami cuma stand up komedi aja, biar lucu-lucuan aja. Maka Allah berfirman kepada Rasul, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada Rasul, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-ngolok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak perlu kalian minta udzur lagi. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Allah tetapkan mereka dahulu ada iman. Namun tatkala mereka mengolok-ngolok, maka batallah iman mereka. Ya, batal iman mereka. Ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ini para sahabat yang baru pulang dari perang Khandaq, ikut perang, ikut jihad sama Nabi. Ini orang beriman karena Allah tetapkan ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Mereka lagi safar, jalan jauh, capek, biar badan enteng, perjalanan gak berasa, ya ngobrol ngalor ngidul. Satu orang aja yang mengatakan, salah seorang di antara mereka, ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula akdaba al-sinan wa arghaba butunan wa ajbana inda liqa. Kita gak pernah melihat para qurra' kita itu, ulama-ulama kita itu, yaitu Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi. Mereka itu yang lebih dusta lisannya, lebih mementingkan urusan perut, dan paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Diadukan hal ini oleh seorang sahabat yang mendengar, dan mereka merengek-rengek datang ke Rasul minta udzur. innama kunna nakhudu wa nal'ab. Main-main saja, gura-gura saja, enggak sungguh-sungguh. Allah jawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan minta udur lagi. Allah yang enggak kasih udur, makanya ini ijma. Nanti disebutkan oleh Syekh bin Baz, ini ijma. Enggak ada yang menyelisihi. Oh, dia belum tentu kafir, bisa jadi hatinya. Ini kamu bukan ahlu sunnah, enggak usah ikut-ikutan, ini urusan ahlu sunnah. Kamu muktadi dol, ya, enggak usah ikut-ikut, ini urusan ahlu sunnah. Kalau ada yang ngomong begitu, ya, kalau ada yang bilang, oh, tapi bisa jadi hatinya, itu urusan hati, ini urusan murji'ahnya, ya. Kayak mbak-mbak, kenapa enggak pakai jilbab? Yang penting hatinya. Ini mbak-mbak terpapar virus irja. Coba mbak-mbak itu bilang, iya saya belum siap, masih banyak dosa, ya udah maksiat aja, enggak pakai jilbab, enggak pakai hijab, maksiat aja. Tapi kalau udah pakai, yang penting hatinya, udah maksiat terpapar irja, parah lagi. Nah ini sama kayak murji'ah kontemporer, ya, ya bisa jadi hatinya, ah ini enggak benar. Kita baca keterangan dari Syekh bin Baz. Ya, baca ini kitab para ulama, biar jangan mau dibodohi oleh para mubtadi yang nyamar-nyamar jadi ahlu sunnah, padahal mereka itu murji, ngeri virusnya. Ini ijma, ya, ini ijma. Nanti disebutkan oleh Syekh bin Baz ijma. Siapa yang ngolok-ngolok Rasul, mencela Rasul, kafir. Bahkan kata para ulama sejak dahulu hingga saat ini, sejak ulama Malikiyah sampai ulama Madinah saat ini, Syekh As-Suhaimi yang pernah datang ke Indonesia, ulama Madinah, mengajar di Masjid Nabi, orang yang enggak mengkafirkan penghina Rasul itu enggak cukup disebut murji, kafir dia ijma. Dia kafir itu, boro-boro jadi ahlussunnah salafi. Muslim aja enggak. Nah, muslim aja enggak, kafir dia. Nanti akan disebutkan. Ini enggak main-main, ini ijma. Apa sih pentingnya takfir, kopar kafir? Ini masalah iman, konsekuensi. Karena tauhid, nafyu isbat, penafian, penetapan. Kok ngajinya udah sampai sini? Ya sampai surga ikut sekarang kita ngaji. Dari kemarin-kemarin, dari berapa tahun lalu, mulai kos selesai 4 tahun di sini. Ya, ya Pak Edi, itu filenya sama Pak Edi semua itu. Berapa puluh pertemuan Pak Edi? Banyak dah. Tayyibar kalau pikir. Ah, nah, Syekh Abdul Rahim apalagi saksinya. Ah, tayyib, kita baca Syarah Syekh bin Baz di sini. Ah, Fikri, baca Fikri. Itu yang baca Fikri itu. Ucapan Syekh bin Baz itu yang baca si Fikri. Nanti kalau saya terjemahkan, itu protes ke si Fikri. Anaknya Pak Majid. Nah, Fikri, siap-siap terima komplain. Oh, siap. Siap. Qala Ibnu Bazin, berkata Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, laqad nataqa kitabullah al-karim, Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Karim telah menyatakan, bikufri, tentang kekafiran, manistahza'a, siapa saja yang mengolok-olok bi rasulil azim, rasul yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bi syai'in min kitabillahil mubin, atau dia mengolok-olok sesuatu sedikit saja dari Al-Quran al-mubin yang nyata, wa syar'ihi al-hakim, syariatnya yang hakim, yang penuh hikmah, apakah wajibnya, sunnahnya, mubahnya. Ngolok-ngolok jenggot, ngolok-ngolok celana di atas mata kaki, ngolok-ngolok cadar, ini bahaya ini. Ya, bahayanya itu bukan terancam lagi, kufur, kecuali dia dipaksa. Ayo ledek jenggot, ayo ledek cadar, ayo ledek apa lagi, kufur. Kufur itu nanti kita akan terangkan. Kapan dianggap olok-olok itu kufur? Dua, sore nyata jelas gamblang. Yang kedua, bil isyarah, dengan isyarat anggota badan. Karena orang-orang kafir dahulu mereka itu wa idza marru bihim yataghamazun. Mereka itu kalau melihat orang beriman, mereka kedip-kedipin mata, yadhakun, ketawa, itu. Tertawa itu enggak ada ucapan, tapi itu isyarat yang sorry. Nah, kalau yang gamblang-gamblang, kalau yang ngambang-ngambang itu enggak dianggap. Artinya kita tidak vonis. Kita serahkan ke kodi. Biar kodi yang menghukumi. Kalau yang ngambang-ngambang. Paham enggak sih? Yang enggak jelas. Ini istihza bukannya? Ini olok-olok bukannya? Nah, itu enggak boleh vonis kayak begitu. Ya. Vonisnya itu yang sorih, yang jelas, gamblang, enggak ada samar lagi, itu adalah olok-olok, selesai. Ya, paham sini? Bahkan di kitab Al-Ilam bi Qawatil Islam, penulisnya Al-Haitami Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu sampai siapa yang ngolok-ngolok motong kuku bagian dari syariat, kafir dia. Kafir. Itu olok-olok, apalagi kalau benci. Kayak yang kemarin tuh muncul film The Flag atau apa itu? My Flag itu apalah, flag-flag. Anti-flag. Atau apalah itu. Ya, pemeran itu atau aktornya itu siapa itu yang gondrong? Munafik. Ah, ini itu udah ngelawan dia, ngelawan cadar, bukan istihza lagi. Itu orang memang udah kufur sejak tahun lalu. Dia meledek Rasulullah, rembes lah, macem-macem lah, dia meledek Aisyah lah, udah kufur sejak lalu. Memang itu orang jahil. Diangkat, siapa yang ngangkat? Ada yang ngangkat, saya semua kita sebutin, ada yang ngangkat. Itu orang bodoh. Main gitar gondrong, gak bisa baca kitab, baca Qurannya belepotan kok. Cerita-cerita aja, ceritanya lucu-lucu lah. Rudal itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Orang percaya aja. Lihat, dengerin ceramah, saya pernah dengerin ceramahnya, gak ada dalil, kosong. Lucu-lucu aja pakai bahasa Jawa. Diangkat, ada yang angkat, sehingga dia bisa ceramah. Di mana? Gak tanggung-tanggung di istana presiden dalam momen maulid Nabi. Enggak tanggung-tanggung. Ada yang ngangkat? Iya, ada. Siapa? Ya itu. Proyek gagal. Dia mau jadi dai percontohan. Dai-dai yang kayak gini-gini nih, ini radikal. Radikal. Percontohannya mana? Ah, itu si murtad munafik itu. Gagal. Kenapa? Iya, bukan Gus dia, bukan anak kiai. Kalau Gus kan nak kiai, gagal karena ada keceplosan, nina Rasul, nina Aisyah, dibully sama wong NU sendiri. Nah, dibully. Yang terbaru Kiai Haji Lutfi Basori itu sudah menyatakan kemurtadan orang tersebut. Ya, barakallahu fiik, karena menghina cadar. Ya, menghina cadar. Allah musta'an. Ya, lanjut lagi. Bahaya ini ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul abillahi, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah wa ayatihi, apakah kepada ayat-ayatnya wa rasulihi, kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Perhatikan, ba'da imanikum. Ya. Berarti ini yang ngolok-ngolok ini yang tadi asbabun nuzul, yang dia mengatakan ma ra'aina, yang dia tadi mengatakan apa? Mengojek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia mengatakan ya, orang-orang ini, satu orang baru pulang dari perang apa namanya? Perang Khandaq, dia mengatakan ma ra'aina, kita tidak pernah melihat mislaku ra'ina ha'ula akdaba alsinan wa arghaba butunan wa ajbana inda liqa. Kita tidak melihat para semisal qurra kita ini, ulama kita ini yang lebih dusta lisannya, lebih rakus perutnya karena mementingkan urusan perut, dan lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh, satu orang yang berbicara. Satu orang yang berbicara. Ini yang bicara, sebagian orang mengatakan ini munafik. Tidak. Itu bukan munafik, tapi itu muslim aslinya. Syekh Shalih Fauzan menyatakan di kitab Durus fi Syarah Nauhidul Islam. Pernah kita baca di sini? Tahun lalu, ya, antum juga ikut semua. Ya, qad kafartum ba'da. Li'annal munafiqin laysu mu'minin minal asal. Karena munafik secara asalnya itu enggak beriman. Fala yasma'un, fala yusammuna bil mu'minin. Maka yang namanya munafik tidak dinamakan mu'min. Innama yusammuna bil munafiqin, mereka dinamakan munafik. Ya. Nah, kalau munafik mereka menampakkan Islam aja. Taib. Wa qad qala Allahu jalla wa ala fil ayatin ukhra fil munafiqin, Allah taala berfirman tentang orang-orang munafik di ayat yang lain, laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Munafik menampakkan Islam aja, menampakkan iman. Nah, dihukumi secara hukum Islam secara zahir. Namun mereka tidak dihukumi mukmin, ya, tidak dihukumi iman. Karena yang namanya iman itu beriman semua batin, beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada, yang baik atau yang buruk, ini perkara batin. Kalau Islam, munafik mampu menampakkan yang zahir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mampu mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, wallahu yashhadu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik datang mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah wahai Muhammad. Tuh lihat. Apalagi mereka mampu menampakkan rukun Islam, salat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima apa? Haji. Mampu mereka. Tapi mereka enggak mampu yang rukun iman. Makanya mereka disebut Islam aja. Dan Allah berfirman tentang munafik, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Allah tidak sebut wa kafaru ba'da imanihim, enggak. Mereka kafir setelah keislaman mereka, Allah tidak sebut, dan mereka kafir setelah keimanan mereka, Allah tidak sebut demikian. Paham sini? Jadi ayat ini qul abillahi wa ayati rasuli, ini banyak orang mengatakan ini tentang munafik yang mengatakan tadi ma ra'aina misla qura'ina adzaba alsinan wa arghaba butunan wa ajbana indal liqa, itu bukan munafik tapi mantan sahabat yang pulang dari perang Khandaq. Mantan sahabat. Karena Allah taala berfirman ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Allah tetapkan dia punya iman. Munafik enggak punya iman. Paham enggak sih? Ya, munafik enggak punya iman. Kalau munafik Allah firmankan di ayat yang lain di surah An-Nur. Afwan, bukan surah An-Nur. Surah At-Taubah ayat 74. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka mengatakan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Karena munafik mampu menampakkan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Namun mereka tidak mampu untuk beriman dengan rukun iman. Karena ini perkara batin. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qadar, takdir yang baik atau yang buruk. Enggak mampu mereka. Tabarakallahu fikum. Paham sini? Jadi enggak tepat kalau dikatakan, "Oh, itu kan munafik, memang dasarnya kafir." Loh, siapa yang menyatakan demikian? Para ulama enggak menyatakan itu munafik. Ya, karena kalaupun ada yang menyatakan munafik, salah istidlalnya. Karena Allah sebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir setelah keimanan kalian. Maka Allah mengisbat adanya keimanan pada mereka. Munafik tidak Allah sebut sebagai orang beriman. Munafik, mereka mampu untuk berislam. Ya, untuk menampakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kemudian ya, fa hadhihi al-ayatul karimatu, maka ayat yang mulia ini kata Syekh bin Baz, nassun dhahirun, adalah nas yang jelas, wa burhanun qati'un, burhan, bukti yang qati', yang pasti, ala kufri, atas kekafiran, man istahza'a billahil azim, bagi siapa saja yang mengolok-olok Allah yang maha agung, au rasulihil karim, atau rasulnya yang mulia, au kitabihil mubin, atau kitab Allah yang mubin, yang nyata. Ya, itu footnote nomor 2 dibaca San. Ya, San dibaca footnote nomor 2. Nah, masya Allah. Di tempat yang lain Syekh bin Baz menyatakan hadan nasu, hadan fahadan nasu sharihun. Maka nas ini, ayat ini sangat jelas gamblang yang menerangkan tentang bi anna man istahza'a, barang siapa yang mengolok-olok agama ini, faqad kafara mutlaqan, kafir secara mutlak. Li'annahu yadullu ala ingkari, kalau orang ngolok-ngolok itu enggak mungkin dicinta agama, maka ini menunjukkan akan pengingkaran dia. Wahdihi, atas dendam kesumatnya terhadap Islam. Wahtiqarihi, perendahan dia. Ila ghairi dzalika minad dalail, dan seterusnya dari dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan dia itu enggak suka sama Islam. Enggak mungkin dia ngolok-ngolok. Ada orang cinta sama bapaknya, ibunya, kemudian diolok-olok depan umum bapaknya, ibunya. Ada enggak kayak gitu? Hah? Ada enggak? Kalau ada orang ngolok-ngolok ibunya, bapaknya, ini berarti menunjukkan kebencian dia kepada orang tuanya tadi. Enggak ada itu. Kalau ada orang ngolok-ngolok Islam, ya jelas ini berarti. Ya, ini nentang dia. Makanya para ulama tidak memberikan uzur bil jahl, kebodohan. Karena yang namanya bodoh, ya enggak nentang. Orang bodoh kok nentang? Orang bodoh kok ngelawan? Orang bodoh kok dendam? Kan tadi di situ sebutkan, ya. Kalau orang ngolok-ngolok menunjukkan kebencian dia pada Islam. Yang melindungi dia dari vonis takfir adalah kalau dia dipaksa. Kok dipaksa ya? Yang penting hatinya enggak ridho. Oh iya. Dan dipaksa itu kalau dalam buku fikih disebutkan di dalam Mausu'ah Qaidiyah, itu yang namanya paksaan itu ada dua, ikroh tam, ikroh naqs. Ya, ikroh tam, ikroh naqs. Ikroh tam, pemaksaan yang sempurna, kalau tidak dituruti akan hilang nyawanya atau cacat anggota tubuhnya secara permanen. Buta, dibutain, dibikin buta, dipotong telinga, dipotong jari, dipatahkan anggota tubuhnya. Nah, baru dia ikut pemaksaan tersebut. Hatinya enggak ridho. Ini ikroh tam. Nah, ini yang diberi udzur. Illa man turra wa qalbuhu mutmainun bil iman. Nah, ini yang terpaksa. Qalbunya tetap tenang dalam keimanan seperti yang dialami oleh Amr bin Yasir. di depan matanya, ibunya, Sumayyah, bapaknya, Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dibunuh secara keji oleh musyrikin. Giliran dia sekarang, ayo hina Nabi, gak mau dibunuh juga. Akhirnya dia ikut. Ikronakis itu yang kedua, yang kurang, gak boleh diturutin. Kenapa? Karena ancamannya tidak menyebabkan kematian atau cacat permanen salah satu anggota tubuh. Cuma ditampar. Kalau enggak kamu enggak ngolok-ngolok, saya tampar kamu. Ya Allah, cengeng bener. Perlu ditampar aja udah takut. Ayo kita apa namanya sekarang? Digeruduk-geruduk. Persekusi. Nah, peduli amat persekusi, biarin udah. Takut sekali. Apalagi yang persekusi aki-aki lagi, takut benar. Emangnya kenapa dipersekusi? Ya. Kita digeruduk, enggak ada ancaman bunuh, cuman ayo kamu nih materai 6.000 bikin pernyataan. Enggak mau. Dipanggil polisi, ya panggil aja nih, selesain aja di polisi. Kamu mesti ngejek, enggak mau, enak aja. Justru itu kesempatannya, wah, kapan lagi kita mati husnul khotimah? Ya. Daripada mati kena diabetes, kanker, apa segala macam, mending mati begitu. Hah? Udah lah, gak mau saya, biarin saya dibunuh. Walaupun boleh aja, ini uzur. Udah lah, pura-pura. Tapi kalau cuma diancamannya dia persekusi, digeruduk, ya. Terus memble, ya. Udah deh, saya ejek Islam. Kafir ini orang. Tapi itu saya gak ridho. Iya, kamu diancam apa, boy? Diancam apa, boy? Cuma diancam, mau dia matre 6.000, ya, cengeng anak mama. Mamanya cuma satu lagi. Aduh, mah yang punya mama 4 aja gak cengeng. Wah, ya, ini perlu direvisi nyalinya ini. Kalau cuman digituin aja takut. Ya. Kenapa sih Anwar? Antum mamanya berapa? Oh, satu. Satu ya. Kok cengengesan antum? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Berikutnya. Masih di footnote ya. Fahada kata Syekh bin Bas, ya dulu namaka ejek olok-olok ini menunjukkan kepada kita Allah annal istihza'a, bahwa mengolok-olok, maka ayat ini menunjukkan pada kita bahwa mengolok-olok kufrun wariddatun, itu adalah kekafiran dan kemurtatan. Wa annahuma tawaqa'a, dan bahwasanya kapan saja hal itu terjadi, mimman yatadaharu bil Islam, bagi orang yang menampakkan keislaman. Kemudian dia ngolok-ngolok, dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia jihad, birrul walidain. Ngolok-ngolok. Dalla ala nifaqihi. Maka ini menunjukkan akan kemunafikan dia. Bohong itu dia gak ada iman. Wa kufrihi, dan kekafiran dia. Walahu hukmul murtadin, dan bagi dia berlaku hukum orang-orang murtad. Berarti gimana? Ditangkap. Ya. Ditangkap. Kemudian diapain? Cubit. Hukum mati. Allah musta'an. Lihat nih, kata Syekh bin Bas lagi. Wa qad ajma'al ulama'ul Islami. Para ulama Islam telah bersepakat. Fi jamil asari wal amsar, di seluruh tempat, seluruh zaman, semua sudah bersepakat. Ala kufri man istahza'a billahi aw rasulih, akan kekafiran orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Aw kitabihi aw syai'in minad dini, mengolok-olok Al-Quran atau sesuatu hal dari agama ini. Wa ajma'u ala anna man istahza'a bi syai'in min dzalika, dan para ulama pun telah bersepakat siapa yang mengolok-olok sesuatu hal saja dari agama ini, wa huwa muslim, padahal dia sebelumnya muslim, annahu yakunu bidzalika kafiran murtaddan anil Islam, bahwa dia jadi kafir murtad keluar dari Islam. Yajibu qatluhu, harus dibunuh oleh pemerintah liqaulir rasuli, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Bunuh dia. Masya Allah. Ya. Di majmu' fatawa, nah, saya ungkapin enggak ya? Ntar dulu deh. Nanti dulu deh, ya. Kemarin saya sampaikan itu di khutbah Jumat. Ya, kemarin saya sampaikan itu. Apa? Oh, di khutbah Jumat itu sampai masa di sini enggak apa-apa lagi di sini. Sampaikan aja deh. Cuman enggak bawa majmu' fatawanya di rumah ya. Baik. Nah, ringkasnya begini, Ibnu Taimiyah menyatakan, kalau ada orang yang murtad itu wajib dibunuh oleh siapa? Waliul amr. Pemerintah. Sementara pemerintahnya itu tak mampu untuk membunuhnya atau enggak sanggup atau memang karena enggak ada undang-undangnya. Betah dengan undang-undang tawud. Akhirnya enggak dibunuh tuh orang yang murtad. Kata Ibnu Taimiyah, ini boleh dilakukan oleh individu bagi yang mampu, yang mampu. Yang mampu. Namun kembali kepada maslahat mudaratnya. Kalau habis bunuh di penjara, ya jangan, mudarat itu. Ya. Kalau pemerintah enggak memenjarakan, ya pembunuhan dikecualikan bagi pembunuh murtadin. Nah, kalau kita enggak mau bunuh lah, kalian aja eksekusi dari pemerintah. Oh, siap. Ya. Pak Edi nomor satu. Daftar. Gitu. Berbutan sama Pak Eko. Tapi kalau mudarat, enggak boleh. Ya, mudarat, ada mudaratnya. Mudarat di penjara. Ayo, jangan. Jangan. Paham sini ya. Ayo, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ini ijma' ya. Ijma' ulama. Ijma' ini disampaikan oleh para ulama, Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Sahnun dari kalangan Malikiyah. Ini ijma'. Jadi mengolok-olok agama kafir. Kalau ada yang bilang, oh, ntar dulu mesti tahu furus syurut wa intifa'al mawani, Anda itu bukan ahlus sunnah, enggak usah ikut-ikut dah. Ini urusan ahlus sunnah. Tahu furus syurut wa intifa'al mawani, terpenuhi syarat, tidak ada penghalang, itu pada kasus apa? Ngerti enggak? Enggak paham aja main tahu furus syurut wa intifa'al mawani. Penghalang dikafirkannya orang yang mengolok-olok cuman satu, apa itu tadi? Kalau dia mukroh, karena mukrohan orang tersebut dipaksa. Wa in kana lam yukroh, kalau dia bukan dipaksa, enggak dipaksa. Ya, maka sudah tawafur syurut wa intifa'al mawani, itu dibalikin. Sudah terpenuhi syarat, tidak ada penghalang. Kufur dia. Ini kalangan Murji'ah bawa-bawa tawafur syurut wa intifa'al mawani. Itu untuk mengembalikan nanti urusannya ke hati, ke kolbu, udah itu ke itikot, urusannya ke situ. Jangan kafirin dia, bisa jadi kolbunya itu enggak membenarkan ya. Loh, itu kan udzur yang dikemukakan oleh orang kafir tadi ketika mereka mengemukakan udzurnya kepada Nabi sambil gleyotan di pelana kudanya Nabi, ontaknya Nabi. Ya, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ini cuma main-main dan gurau saja. Ah, Allah terima enggak? Diterima enggak sama Allah? Diterima enggak sama Rasul? Enggak. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kuntum tastahzi'un la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, kalian mengolok-olok, jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Kayak sekarang ini orang ngolok-olok Isra Rasul ya, kalau dia zimmi jadi harbi, kalau dia muslim jadi kafir. Dia muslim terus tobat. Tobat gimana? Memang ada tiga akwal, kata Syekh Al-Utsaimin. Namun yang arjahuha, yang paling rajih kalau di muslim, ngejek-ngejek Rasul, ya. Terus taubat, yang paling rajih kata Syekh Utsaimin, tuqbalu taubatuhu, diterima taubatnya, wa yuqtal, tapi tetap wajib dihukum mati. Tapi ya diterimalah taubatnya, tapi wajib dihukum mati. Wajib dihukum mati. Barakallahu fiik. Nah, paham sini ya. Jangan main-main ini sama perkara ini. Keceplosan aja menghina Rasul, na'udzubillah ya dan billah. Nah, taubat saya. Aduh, antum haknya itu dihukum mati misalnya kalau begitu. Dihukum mati. Ya dan billah. Jangan main-main. Ya. Nah, kita ini mesti menampakkan hal tersebut. Makanya kayak begini-gini nih, kalam para ulama semisal Syekh bin Baz ini, itu harus disosialisasikan. Masyarakat diedukasi. Ya. Ini sekarang kan enak mengolok-olok Rasul, enggak kafir kok. Tuh kata Ustaz Pulan, dia salafi loh. Katanya enggak kafir, ada udzur bil jahil. Enggak kafir. Saya ngolok-olok Rasul, ya udah orang kata Ustaz ini enggak kafir kok. Yang penting kan hatinya. Hati saya kan enggak mengingkari. Hati saya kan membenarkan. Oh, enggak ngolok-ngolok itu. Ngolok-ngolok itu lisan saya aja. Tuh lihat dampaknya. Ya. Irjak membuka liberalis. Membuka pluralis. Membuka kayak begitu. Membuka jadi liberal. Ya. Lanjut Isa. Halaman 147. Mustahzi itu yang istahza ya stahzi, mustahzi itu fa'il, berarti kalau isim maf'ul mustahza, ini kan terhadap yang diolok-olok. Terus wallahu subhanahu lahu sifatul kamali wa kitabuhu min kalamihi wa kalamuhu min sifati kamalihi azza wa jalla wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa akmalul khalqi wa sayyiduhum wa khatamul mursalina wa khairu rabbil alamin faman istahza'a billahi aw rasulihi aw kitabihi aw shay'in min dinihi faqad tanaqqasahu wa taqarahu wa ihtiqaru shay'in min dhalika wa tanaqqusuhu kufrun zahirun wa nifaqun safirun wa adabun ida'un ya wa ida'un li rabbil alamina wa kufrun bi rasulihi al-amin wa qad naqala ghayru wahidin min ahli al-ilmi ijma'ul ulama'i ala kufri man sabba rasula al-karima aw tanaqqasahu aw tanaqqasahu wala wujubi fadlihi qala al-imam sayyid hasbuk. Wa min al-adillah al-qati'ah, di antara dalil yang qati', dalil-dalil yang qati'ah, dalil-dalil yang pasti menunjukkan ala kufri man istahza'a billahi aw rasulihi aw kitabih, akan kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, rasulnya atau Al-Qur'an. Anal istihza', bahwasanya yang namanya istihza', olok-olok itu adalah tanah kusun, merupakan bentuk perendahan. Wahtiqorun, peremehan. Lil mustahza, bagi yang diolok-olok. Begitu. Ya. Ini mereka mengolok-olok Nabi. Apa mereka mengagungkan Nabi? Hah? Berarti merendahkan. Paham gak sini? Kalau ada yang bilang, oh, belum tentu. Kayak kemarin itu, orang-orang, siapa itu yang saya lihat? Di Facebook. Ya. Orang yang dia bilang, kita kan gak tahu wajah Nabi kayak apa, cuman digambar gitu aja, gak usah marah lah. Iya, masalahnya dia tulis ini Muhammad gitu. The Prophet Muhammad, Messenger of God Muhammad, dia tulis. Kalau kita gambar monyet, lutung kasarung, beruk, gorila, tapir, ya, kita pajang, dia enggak marah. Itu gorila. Coba kita tulis nama dia di bawahnya. Ini ente ini. Gimana? Hah? Berarti rendah. Nah, ini ngaco kayak begini. Ya, ada juga yang berdalil, udahlah Rasul aja dihina memaafkan. Kayak Abu Armalah, Abu Janda, dan kalangan murtadin yang lainnya. Udahlah Rasul aja memaafkan. Ini dulu sok lebih pintar pada ulama aja mengatakan yang mengolok Rasul kafir ijma. Enggak ada yang berdalil dengan Rasul aja memaafkan. Rasul memaafkan di mana? Di Mekah. Ya, lagi lemah. Gimana mau ngeksekusi? Bahkan di Mekah ini termaktub di Rohikul Maktum, di Surah Nabawiyah. Di Mekah, Abu Jahal ketika meledek-ledek Rasul, ya, dilihat oleh seorang budak wanita, didengar, langsung diaduin ke Hamzah. Itu masih di Mekah. Itu Nabi. Itu diledek-ledekin sama Abu Jahal. Langsung dicari. Ini di Mekah ini. Kalau di Mekah itu yang kuat siapa? Ya. Langsung dicari Abu Jahal. Hah? Pakai busur, ditonjok pakai busur. Cepat, jebret, jebret, jebret. Habislah Abu Jahal. Rasul tuh gak nyalain Hamzah. Kita ini masih lemah. Gak disalahin. Kalau di Madinah, selesai. Meledek Rasul, hukum mati. Ya. Jangankan meledek Rasul. Itu mbahnya Khawarij, dulu Khawaisurah, bilang apa kemarin? Kepada Nabi. Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. I'dil ya Muhammad, innaka la ta'dil. Berbuat adillah dalam pembagian harta rampasan perang ini. Kamu enggak berbuat adil. Cabut pedang Umar, mau menggal. Dicegah sama Nabi bukan karena Umar, kamu jangan halalin darahnya. Kafirin, gak boleh. Enggak, takut apa? Ada fitnah. Karena dia berada di barisan. Disangka nanti, Nabi Muhammad SAW membunuh teman-temannya. Tapi Nabi membiarkan. Umar artinya Nabi tidak melarang Umar karena Umar ngapirin. Enak aja kamu Umar menghalalkan darah. Enggak ada kayak gitu. Nabi menyetujui sebenarnya. Takfir dari Umar. Umar itu mengkafirkan. Masa Umar enggak ngapirin terus mau halal darahnya. Tuhmah pada Umar, tuduhan pada Umar. Nauzubillah. Umar mengkafirkan. Takfir apa tuh? Muayyan apa putra? Muayyan, dia kafir ini. Gara-gara apa tuh ngomong? Gara-gara ngomong berbuat adillah. Ini orang yang bawain kisah ini, bawain kisahnya lu tuh lihat nih gara-gara urusan dunia, Khawarij itu urusan dunia. Bukan cuman itu aja Mas Boy. Hah? Itu tujuannya apa? Apa ya hikmahnya? Di antaranya bahwasanya Khawarij itu mengatakan Rasulullah hukumnya enggak adil. Maka siapa yang mengatakan hukum Allah, hukum Rasul enggak adil? Kufur dia. Mengatakan hukum Allah enggak cocok di tempat sekarang? Kufur dia. Apalagi hikmah dari kisah itu, takfir Muayyan dari Umar bin Khattab. Jangan cuma bawain tuh kisah Khawarij. Ada kisah terpendam yang dia lupa atau pura-pura lupa. Karena akan merugikan dia kali. Allah musta'an. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Mana lagi? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya. Wallahu subhanahu lahu sifatul kamal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Wa kitabuhu min kalamih. Dan kitab Allah, Al-Quran, adalah kalamullah. Wa kalamuhu min sifati kamali. Dan kalamullah merupakan sifat kalam, sifat kesempurnaan Allah. Ya. Wa rasuluhu Muhammadun akmalul khalqi. Dan Rasul Muhammad SAW adalah makhluk yang paling sempurna. Wa sayyiduhum, penghulu mereka. wa khatamul al-mursalin, penutup para rasul, wa khalilu rabbil alamin, dan kekasih rabbul alamin. Faman istahza'a billahi aw rasuli aw kitabihi, barang siapa yang mengolok-olok Allah, rasulnya, kitabnya, aw syai'in min dalik min dini, atau sesuatu hal saja dari agamanya yang halal, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, faqad tanaqqasahu wahtaqarahu, berarti dia telah meremehkan, merendahkan Al-Qur'an, rasul, ayatnya. Wa man istahza'a billahi, mana lagi berikutnya, wahtiqaru syai'in min dalika tanaqqusuhu kufrun, ya. Dan meremehkan sesuatu dari hal tersebut, wa tanaqqusuhu, dan merendahkannya, kufrun dhahirun, itu adalah kekafiran yang nyata. Wa nifaqun safirun, kemunafikan yang jelas tersingkap, ya. Wa ida'un, ida itu masdar dari ada, yu'adi, ida'an. Dan permusuhan terhadap Rabbul Alamin, itu permusuhan itu. Wa kufrun bi rasulihil amin, berarti itu kekufuran terhadap rasul yang amin, yang sangat amanah. Kok bisa orang yang mengolok-olok agama jahil? Gimana dikatakan jahil? Berarti dia nentang. Ya, dia nentang itu. Ngolok-ngolok agama itu dia nentang. Ngejek-ngejek. Ya. Mengolok-ngolok dosa, pahala. Dulu zamannya BlackBerry itu sering muncul broadcast kurang ajar dari orang-orang itu. Kisah tentang engkoh-engkoh Chinese dengan malaikat penjaga neraka. Orang-orang banyaknya di mana? Di neraka. Kalau gitu oe mau ke neraka aja lah, mau dagang banyak orang. Terus ada ngakak ketawa-tawa gitu. Ini kurang aja. Ya. Gak lucu. Ya, hati-hati ya. Nanti akan diterangkan hukum orang yang ikut tertawa atau diam tidak mengingkari. Kalau mengingkari kayak gini, mesti lari. Saya bimbas nanti akan menjelaskan. Ya, kayak stand up comedy. Yang lucu satu orang, yang tertawa ribuan. Yang pelaku stand up comedy ini, pelawaknya, ngolok-ngolok agama. Satu orang. Kalau semuanya ketawa, enggak mengingkari, enggak lari, semuanya kufur. Hah? Semuanya kufur? Iya. Tadi sahabat, orang yang mantan sahabat tadi, yang kufur tadi, yang mengatakan ma ra'ina mithla qura'ina akdaba alsinan wa arghaba butunan wa azbana indal liqa, itu yang ucap satu orang. Tapi Allah ponis semuanya. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum, bukan kunta, kuntum, kalian, bukan kamu, anda. Tastahzi'un, kalian mengolok-olok, bukan kamu mengolok-olok. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap ridho. Ridho kepada kekufuran sama dengan melakukan kekufuran tersebut. Ya. Mesti keluar, gak cukup diam di situ. Itu kemungkaran. Makanya tafsir hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa ilam yastati fa bilisanihi wa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika adful iman. Kalau enggak mampu yang paling akhir dengan tangan, dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Dan itu selama-lamanya iman. Maksudnya bukan cuma mengingkari dalam hati, mesti keluar dari kemungkaran tersebut. Ya. Allah taala berfirman mengenai hal ini, walaqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Allah berfirman ini di surah An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan pada kalian di Al-Qur'an keterangan apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk sama mereka lagi. Yang mengolok-olok, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, jangan duduk di situ lagi, pergi. Pergi, enggak boleh nongkrong, tetap di situ. Kufur di situ. Paham sini ya? Kufur. Ya. Lagi lagi nongkrong di majelis teman-teman SMA alumni sekolah dulu, ada yang ngebanyol tentang agama, tahu-tahu ingkari. Kalau nggak enak, dia dulu senior galak, dulu waktu kita sekolah kita sering dibully, ditabuk, terus ditabuk lagi, udah pergi aja, ya pergi. Kalau nggak kufur. Ay barakallahu fikum. Wa qad naqala ghairu wahidin min ahli al-ilmi, banyak para ulama yang mengutip ijma'ul ulama, ijma'nya para ulama ala kufri man sabbar rasula, atas akan kekafiran orang yang bicara rasul al-karima, rasul yang mulia, au tanaqasahu, atau yang meremehkan rasul, wa ala wujubi qatlihi, akan dan akan wajibnya dibunuhnya orang tersebut. Ini ijma' ulama. Di buku-buku fikih, di kitab Muridah semua disebutkan. Hatta penulis bukunya itu terpapar virus irja, mengkafirkan orang yang mengolok-olok. Ternyata ada yang ngaku-ngaku Ahlussunnah, klaim-klaim salah api, pengolok-olok Islam gak dikafirkan. Subhanallah. Ini ajib ini. Ya, ini ajaib ini. Lanjut, siapa? Harga, baca harga. Bihayawanin hakirun. Yang terakhir itu, siapa yang ragu akan kekafiran orang yang mencela Rasul, kafir dia. Siapa itu yang ngomong tuh? Yang dibaca si Arga ini, Muhammad bin Sahlu. Makanya si Suhaimi itu ketika mengumumkan hal ini itu setelah mengetahui, nggak sembarangan. Si Suhaimi ketika mengatakan orang yang tidak mengkafirkan pencela, penghina, pengolok-olok Rasul itu bukan murji. Wah, salafi, kafir. Bukan murji, berarti salafi dong. Enak aja, kafir. Orang yang tidak mengkafirkan ya, pengejek Rasul itu kafir. Makanya takfir itu tuntutan iman. Jadi tuh ngaco, ada yang mengatakan tidak mengkafirkan lebih selamat daripada salah dalam mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Coba tidak mengkafirkan non-muslim. Ayo, gimana? Udah lewat di pembatal ketiga. Gimana? Man lam yukafir musyrikin, au syakka fi kufrihim, au sahamatanahum kafaru. Enak aja. Siapa yang gak mengkafirkan musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan agama mereka, kafir. Ijma'an, berdasarkan ijma'. Enak aja Pak bikin kaidah sendiri-sendiri. Tidak mengkafirkan lebih selamat daripada salah dalam mengkafirkan. Salah dalam mengkafirkan, naam, itu madhab khawarij. Salah dalam mengkafirkan itu apa? Mengkafirkan orang yang tidak boleh dikafirkan. mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu salah dalam mengkafirkan. Tapi tepat dalam mengkafirkan, misalnya mengkafirkan orang yang tidak sholat, ini tepat. Madhab Ahlussunnah, madhab Imam Ahmad, madhab sebagian Syafi'iyah, madhabnya masyaikh kita, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Madhab itu yang tidak, yang mengkafirkan orang yang tidak sholat, itu tepat, enggak salah. Ya, taib itu mungkin mukhtalaf fi, diperselisihkan, iya. Yang diperselisihkan aja enggak dikatakan salah. Paham enggak sini? Saya mengkafirkan si fulan karena dia enggak pernah sholat. Tapi diperselisihkan, iya, saya kafirin. Kamu berarti salah dan mengkafirkan? Enak aja. Nabi kok yang bilang kalau hadullah tibainana wa bainal musalla faman tarakah faqad kafara. Siapa yang ninggalin salat maka dia kafir. Ini semua madhab sahabat, banyak sahabat. Sampai-sampai dikatakan oleh tabi'in kana ashabu Nabi kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang suatu amal apabila ditinggalkan menjadi kafir selain salat saja. Ya, selain sholat saja. Jadi salah dalam mengkafirkan itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham di sini? Orang ngafirin orang yang sholat aja enggak salah walaupun diperselisihkan. Apalagi yang disepakati mengkafirkan pengejek, pengolok-olok agama. Paham enggak sih? Itu kaidah dari mana tuh? Salah dalam tidak mengkafirkan lebih selamat daripada salah mengkafirkan. Tidak mengkafirkan non-muslim, kafir. Tidak mengkafirkan pengejek Rasul, kafir. Tuh, ijma. Siapa yang ngomong? Tuh tadi harga. Ya harga. Siapa yang dibaca itu? Ulama, semuanya. Ini ijma. Ya. Itu juga yang disebutkan oleh masyaikh kita. Ya. Barakallahu fikum. Dari mana tadi harga bacanya? Tadi sudah disebutkan banyak ulama yang mengutip kafirnya, wah ini ijma ulama kafirnya orang yang mencela Rasul, merendahkan Rasul dan wajib dibunuh. Qala Imam Abu Bakar Al-Munzir, ini Imam Ibnu Munzir, kitabnya yang terkenal dengan nama kitabnya apa? Al-Ijma. Kumpulan ijma ulama. Beliau mengatakan ajma awamu, awam ini jamak dari amah, maksudnya jamaah. Ahli ilmi, semua kelompok para ulama, semua para ulama bersepakat ala anna hadda man sabban nabiyya, bahwa had, hukuman yang ditimpakan kepada pencela nabi, al-qadlu, adalah dihukum mati. Wa mimman qalahu, dan di antara ulama yang berpendapat dengan ini adalah Malikun wa Lais wa Ahmad wa Ishaq, Imam Malik bin Anas, Imam Lais, ya, Imam Mesir, wa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahuyah. Ini ijma, wa huwa madhab Syafi'i, intaha. Ini madhab Syafi'i, selesai kutipan dari kitab Al-Ijma karya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Munzir. Wa qauluh, dan dikomentari di sini oleh Syekh bin Baz, perkataan Ibnu Munzir. Dan perkataan beliau awam itu jam'u ammatin. Awamu mimnya yang tasdid, bukan wawunya. Awamu itu jamaah dari amah. Wal amahu nabi makna al jamaah. Amah di sini maknanya adalah jamaah. Fa muraduhu, maka maksud dari Ibnu Munzir rahimahullah taala fi anna jama'atil ulama, bahwa semua sekumpulan para ulama ajma'u, telah berkonsensus, bersepakat, berijma ala wujubi qatli man, ya, man sabban nabiyya, akan wajibnya dibunuhnya, akan kewajiban difonis mati orang yang mencela nabi. Kemudian kata Syekh bin Baz, la syakka anna sabba, tidak diragukan lagi bahwasanya celaan, yatanawwa'u anwa'an katsiratan, itu beragam, bervariasi dengan variasi yang banyak. Wala raiba anna al-istihza'a bih alaihi salatu wassalam, dan tidak diragukan lagi bahwa mengolok-olok beliau, ya, mengolok-olok nabi, ya, wa tanaqqusahu, dan merendahkan beliau, wa tamsilahu bihayawanin, dan na'udzubillah, ya, memberikan sampel beliau, mempermisalkan beliau dengan hewan, itulah hakirun, itulah penghinaan min akbahi sabi, dan diantara bentuk celaan yang paling buruk, wa'adhabi tanakusi, dan perendahan yang paling dahsyat. Wa yakunu fa'ilu dhalika kafiran, maka pelakunya kafir, halal ad-dami wal mal, halal darah dan harta. Wa qala al-qadiyat, qadiyat berkata rahimahullah ta'ala, ajma'atil ummatu, umat telah bersepakat, ala qatli mutanaqqisihi minal muslimin wa sabbihi. Umat telah bersepakat akan diponis matinya orang yang merendahkan Rasul kalau dia dari kalangan kaum muslimin, dan pencelaknya intah. Wa qala Muhammad bin Sahnun, Muhammad bin Sahnun min a'immatil Malikiyah, dari kalangan ulama Malikiyah berkata, ajma'al ulama'u, para ulama bersepakat, ala anna syatiman nabiyya, bahwa orang yang mencela nabi, wal mutanaqqis lahu, dan yang merendahkan nabi, kafirun, sepakat ulama, kafir orang tersebut. Wal wa'idu ja'a 'alaihi bi adabillahi lah, dan ancaman yang akan ditimpakan pada orang tersebut itu dengan azab Allah. Wa hukmuhu indal ummah al-qatlu, dan hukumnya berdasarkan kesepakatan umat, hukum yang diterapkan kepada pencela nabi tadi, pengejek-ngejek nabi tadi, adalah dihukum mati. Wa man syakka fi kufrihi wa adabihi, siapa yang ragu akan kekafiran pengejek nabi tadi dan hukuman yang akan diberikan kepada pengejek nabi tadi, maka kafara, kafir dia, intaha, selesai, kafir dia. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang mengejek nabi, mengejek Islam, ya, dia tidak mengkafirkan, khalas, ini usul besar dalam Islam, khalas. Kalau dia orang bodoh, dia kasih tahu, gak pernah belajar, oh kafir ya, kafir. Nanti kalau ada orang yang mengejek nabi, yakini dia kafir. Mengkafirkan itu enggak mesti kuar-kuar. Oh, itu kafir, itu kafir. Enggak. Ya. Enggak mesti. Yakini aja dia kafir. Udah selesai. Kalau dituntut, dia, ada yang nanya, kafir enggak? Kafir. Udah selesai. Itu dia celak nabi, celak Islam, gimana? Kafir enggak? Kafir. Udah selesai. Ada orang enggak ngafirin non-muslim, gimana? Kafir enggak? Kafir. Selesai. Kalau diperlukan kita berbicara, ya berbicara. Karena yang lain, oh kok diem aja nih, gak ada yang tahu, jangan-jangan. Tahu enggak yang tidak mengkafirkan non-muslim kafir? Enggak tahu, baru bicara. Siapa yang tidak mengkafirkan non-muslim, maka dia kafir. Paham gak sini? Oh berarti mesti dibunuh? Iya. Tapi yang bunuh siapa? Pemerintah. Bukan kita. Demikian pula dengan pembatalan Islam yang lainnya dari kalangan kuburiyun, para penyembah kubur, kufur, mesti dibunuh. Nah ini perlu diperhatikan. Syekh Saleh Al-Syekh di kitab beliau Masailul Jahiliyah, tiga hal yang harus diperhatikan bagi musyrik. Pertama, kalau dia berbuat pembatal keislaman, divonis kafir. Kapan dibunuh? Dibawa ke pemerintah, ke pihak berwenang. Pihak pemerintah akan memberikan hujah kepada dia. Ditegakkan hujah. Ini udah divonis kafir belum? Udah. Tegakkan hujah itu buat apa? Supaya dia tobat. Bahkan diberi tenggang waktu 3 days, 3 hari. Paham sini? Ya. Sudah, ternyata setelah tenggang 3 waktu dia kotor. Oh, menurut aneh, minta ke bahwa rokso nyembelih buat nyeroro kidul itu enggak apa-apa. Kamu polis, ini ntar hukum mati. Biarin, yang penting saya cinta Nusantara gitu. Ini mesti melestarikan amalan Nusantara. Warisan budaya leluhur, kearifan budaya lokal. Maka dihukum mati. Sudah, kedua. Di akhirat gimana? Setelah dihukum mati, baru diyakini dia min ashabin nar. Paham gak sini? Kalau belum diadili, dia baru nyata-nyata jadi kuburiyun. Ingat ya, orang yang datang ziarah kubur wali, itu enggak boleh difonis kafir kecuali jelas kekufurannya. Kalau cuma datang ke kuburan nak, ke kuburan wali, belum tentu kafir, bisa jadi ikut-ikutan pelangap-pelongo, dia malah selfie. Kapan dikatakan kubur? Kalau jelas dia minta kepada penghuni kubur tadi. Ya bisa jadi dia ikut-ikutan, atau dia meyakini kuburan wali ini kalau doa di sini mustajab. Paham di sini? Itu bukan kafir. Apa namanya? Bid'ah. Itu enggak kafir. Kafir itu gimana? Dua hal. Kalau dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ini kafir kuadrat. Kafir kuadrat itu maksudnya apa? Kafir rububiyah uluhiyah. Dia datang ke kuburan wali Songo. Wahai wali Demak, wahai wali Gresik, tolong saya, ampuni saya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ampuni saya. Ini kafir kuadrat, kafir uluhiyah, kafir rububiyah. Jadi sebelum salam sudah pernah. Yang kedua, kafir uluhiyah saja, kufur akbar. Yaitu apa? Orang yang minta kepada Allah melalui perantara wali ini. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikan hajat saya. Inilah wujud nyata dari kesyirikan musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali ini kok, melainkan agar wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham sini ya? Jadi enggak boleh diponis kafir orang yang ziarah kubur kecuali jelas nyata. Nah, ternyata jelas terang benderang dia kufur dengan dua kekufuran tadi. Gimana itu? Ya diponis kufur aja. Berarti mesti dibunuh dong kalau darahnya. Itu menang. Nanti dibuat 3 hari ke pemerintah. Terus pasti diadab dong. Itu urusan Allah. Kecuali setelah dibawa ke pemerintah, dikasih waktu 3 hari, dia masih tambeng juga, ngelawan juga, akhirnya dipunis mati. Baru kata Syekh Shalih Al-Syekh, dia kita hukumi min ashabin nar. Dialah terkena ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Udah selesai. Ya. Jadi kalau belum ada proses peradilan, dia diberi tinggal waktu 3 hari, hukumi kufur aja. Mati dia, ya akhirat insyaallah. Amruhu ila Allah, perkaranya kepada Allah. Paham sini ya? Nah, ini karena ada orang kalau kita mengajarkan kufur, ngejar-ngejar. Berarti halal darahnya dong. Berarti di akhirat dia di neraka dong. Ini jahil. Makanya disuruh piknik ngeledek. Piknik baca kitab, ini malah piknik beneran puncak Bandung. Mau baca kitab Aimatu Dakwah udah ngeri duluan, nggak mau baca buku Syekh bin Baz, nggak mau. Gila disodorin nih gini-gini, maksudnya bukan gitu. Ya udah maksudnya apa? Nggak bisa jelasin juga. Kayak kemarin ada yang belagu, maksud Syekh bin Baz bukan begitu. Ya udah, maksud Syekh bin Baz itu apa? Rekam suara antum pakai bahasa Arab, nanti saya kasih ke penulis buku Aqwal Syekh bin Baz fil Udzur bil Jahal. Itu kan penulisnya murid Syekh bin Baz, Syekh Al Jami. Dia hakim di negeri Khort, Saudi Arabia. Dia belasan tahun duduk di majelis Syekh bin Baz. Biar dia dikasih tahu sama ente. Ente gagal paham nih, belasan tahun duduk di Syekh bin Baz, gini aja gak ngerti. Itu kan buku dikasih kata pengantar dan dibikin kesimpulan oleh Syekh Syarif Fauzan. Ntar kita kasih tahu juga bahwa dia nyala-nyalin Syekh Fauzan. Syekh Fauzan bikin kesimpulan salah, ini yang benar kesimpulan dia. Gak mau. Saya minta rekaman, gimana rekamannya? Mana? Saya mau kasih kirim ke WhatsApp ke Syekh. Bingung. Ayo rekam pakai bahasa Arab. Saya mau kasih ke Syekhnya. Kalian anak muda enggak paham apa maksud kata Syekh bin Baz. Ya udah mana? Yang benar itu mana? Syekh Fauzan salah paham kali. Nah, itu intinya mau nolak Syekh bin Baz. Paham enggak sih, Dok? Ini kalimat Syekh bin Baz ini memangnya kita ini mau jadi Asy'ari dulu apa? Ta'wil. Ini udah jelas kayak ini. Emang kita ini bodoh banget apa bahasa Arab? Hah? Emangnya mau diterjemahin apa ini? Orang baru belajar ajrumiyah, khotrun nada aja udah ngerti. Ya. Anak bocah baru belajar alfiyah aja udah paham. Ini kesan bodoh banget ini. Nah. Ini maknanya bukan itu. Maknanya apa? Tersingkap. Jadi Asy'ari dia, sebagian lagi kita serahkan ke Ustaz Kibar. Oh, mufawidoh. Mufawidoh kan begitu. Serahkan mana yang pada Allah. Ini serahkan ke Ustaz Kibar. Ajib ini. Udahlah, kalau enggak terima, kalau bisa bimbas, jujur aja udah. Kalau memang condong ke pendapat Syekh Ibrahim Ruhaili, udah. Madhab ente, madhab Syekh Ibrahim Ruhaili, selesai udah. Madhab kita, madhab Syekh bin Baz, selesai. Udah, enggak usah pakai maksud Syekh bin Baz bukan begitu. Udah. Ruhailiyun kok. Udah pengikut madhab Syekh Ibrahim Ruhaili, selesai. Daripada bukan gitu maksudnya. Ditanya maksudnya apa, enggak ngerti juga. Malah jadi Asy'ari. Takwil-takwil. Kalimat jelas kok. Asy'ari itu. Istawa itu jelas dalam bahasa Arab. Kalau ilmu muta'adi dengan huruf ala, al-ulu wa'artifa wa'su'u tinggi di atas itu. Jadi ta'wil jadi istaula. Gak malu mereka. Ini kayak juga nih, kalau saya bimbas dari tadi, satu buku Subulus Salam. Belum lagi yang Kasbus Syubhat, belum lagi yang Aqwal Syekh bin Baz Munzir bin Jalal, belum lagi Kitab Tauhid, ratusan kalam Syekh bin Baz, maksudnya bukan gitu. Kalian anak muda enggak paham ini. Subhanallah. Nah. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Jam 9 nih. Baru dua halaman. Pak. Yang penting mudeng daripada buru-buru enggak paham. Wa qala Syekhul Islam, siapa? Mutazawwij al-Mutazawwij. Ya. Antum baca. Ba'da mana qala? Aqwala. Ana. Aqwala ulama'i fi syarti min rasuli wa mutanafisihi wa mutanafisihi. Kita ini asarif al-masbulu ala syarti min rasuli. Nah, ini buku wajib ini. Baca buku itu. Terjemahnya udah ada ini. Pedang terhunus untuk penjala rasul. Ini judul terjemahnya. Terus Manasuhu. Wa ghairihim. Wa qala Hanbal, sami'tu Abu Abdillah yaqul man syatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat, ada selawatnya kan dibaca sama dia. Pelit amat ya. Masya Allah. Kalau Syekhul Islam, kata Syekh bin Baz, berkata Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ba'dana qala aqwalul ulama, setelah beliau mengutip sejumlah pendapat para ulama fi syatimi rasul, terkait orang yang mencela rasul, wal mutanaqqisihi, dan yang merendahkan, meremehkan rasul, dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala syatimir rasul. Pedang terhunus bagi pencela rasul. Berarti tahu hukumnya. Itu judulnya aja udah tahu. Berarti pencela rasul hukumnya mati. Masa judulnya As-Sarimul Maslul ala syatimir rasul, pedang terhunus bagi pencela rasul, hukumnya maafin aja. Maafin aja dah. Rasul itu pemaaf, kata dia. Allah maha pemaaf. Kesannya ulama itu gak ngerti ya. Rasul itu kalau diledek memaafkan. Ulama lebih tahu, bersepakat pencela rasul dihukum mati. Nah ini kok si Abu Armalah sok-sok tahu. Allahu musta'an. Ya. Ya, berikut redaksinya. Mana so? Tahrirul qawli fi. Nah, pendapat yang terpilih, pendapat yang di sini yang menjadi acuan terkait pencela Rasul, annasaba in kana musliman, pencela Rasul jika dia muslim, annahu yakfuru, dia kafir, wa yuqtalu, dihukum mati, bighairi khilafin, tanpa khilaf, walau dia sudah taubat tetap dihukum mati. Wa huwa madhabul a'immatil arba'ati wa ghairihim, inilah madhab empat imam dan selainnya. Ya. Jadi kalau pencela Rasul enggak kafir itu madhab apa ya? Madhab apa ya itu? Oh, madhab non muslim. Madhab non muslim. Qala Hanbalun, berkata Hanbal, ini bukan kakeknya Imam Ahmad, muridnya Imam Ahmad. Ya, Ahmad bin Hanbal, Hanbal itu kakeknya. Tapi ini Hanbal muridnya. Karena Hanbal itu ada Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Bapaknya Muhammad. Ini Hanbal muridnya. Sami itu Aba Abdillah, saya mendengar Aba Abdillah. Aba Abdillah ini Imam Ahmad. Yaqulu, beliau berfatwa, man syatama ar-rasul aw tanaqqasahu musliman kana wa kafiran falaihil qatl. Siapa yang mencela Rasul, merendahkan beliau, apakah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia muslim atau kafir, maka dia mesti dibunuh. Wa ara ayuqtala wa la yustatab, dan aku berpendapat dia mesti dibunuh, tidak perlu dimintai tobat. Intaha, selesai. Wa kalamul ulama fi hadzal babi katsirun, pendapat para ulama dalam permasalahan ini banyak sekali. Wa fi ma naqalnahu wa fi ma naqalna anhum, kata Syekh bin Bas, dan apa yang kami kutip dari para ulama, dari mereka, kifayatun, itu sudah cukup, li talibil haqqi, bagi pencari kebenaran. Tapi kalau yang enggak puas dengan ini, wah itu memang dia di hatinya itu ada zaik, penyimpangan, ya, penyimpangan. Barakallahu fiik. Paris, baca Paris. Itu udah dikasih ngantuk ya, belum? Mata udah merah nanti. Awas ngantuk, diri ngantuk. Ayo. Yaskhuruna bil mursalina wal mu'minina wa yadhakuna minhum. Qala Allah ta'ala, qala Allah 'azza wa jalla, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghammazun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innahu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Attakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaytumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Wa qala jalla wa ala an rasulihi nuhin wa qawmihi ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وقال تعالى الذين يميزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآية المحكمات والبراءة من بينات دلالة ظاهرة وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين ومن عدائهم السافر وكفرهم الضالين. طيب Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad akhbara Allah, Allah telah mengabarkan subhanahu fi kitabil majid, di Al-Qur'an, an a'daihi, tentang musuh-musuhnya, minal kufar wal munafikin, tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, annahum yaskharuna bil mursalin, mereka ini biasa mentertawakan para rasul dan kaum mukminin, wa yadhakuna min, mereka biasa mentertawakan para rasul dan orang-orang beriman. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhaku. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, yang musyrik, mereka biasa mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazu. Apabila orang beriman melewati mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Allah Ta'ala berfirman, tadi yang saya sebut ya, ini namanya istihza dengan isyarat. Dengan isyarat. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala, innahu kana fariqun min ibadi yakuluna rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan hamba-hambaku yang mereka berdoa, wahai Rabb kami, kami telah beriman, ampunilah kami, ya, dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik, ya, yang menyayangi. Fattakhattumuhum, ya, kalian pun menjadikan mereka sukhrian, kalian wahai orang-orang kafir menjadikan mereka, menjadikan orang-orang beriman sebagai ejekan. Hatta ansaukum dzikri, hingga kalian melupakan peringatanku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian mentertawakan mereka, mentertawakan orang beriman. Inni jazaitumuhum al-yawma bima sabaru, sesungguhnya aku akan membalas mereka pahala pada hari ini, ya, atas kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka itu orang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, an rasulihi nuhin wa qaumih, tentang rasulnya Nabi Nuh AS dan kaumnya. Wa isna'ul fulka, dan Nabi Nuh membuat fulk, safina, perahu besar. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumih, dan setiap kali pembesar kaumnya Nabi Nuh melewati Nabi Nuh yang sedang membuat kapal, sakhiru minhu, mereka mengejek-ngejek Nabi Nuh, ngapain bikin kapal di pegunungan gitu. Qala inni taskharu minna, ya, fa inna naskharu minkum, ya. Maka Allah berfirman, maka Nabi Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka kami nanti akan mengejek kalian. Kama tasharun, sebagaimana kalian telah mengejek kami. Fasaufa ta'lamuna ma ya'tihi adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi adabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui akan datang azab yang menghinakan, ya, dan kalian akan ditimpa azab yang muqim. Dan Allah Ta'ala berfirman, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin, dan orang-orang yang yalmiz, yang mencela orang-orang beriman, fis sadaqat, terkait sedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapati apa-apa kecuali sekedar kesanggupan mereka. Fayaskharuna minhum, maka mereka orang-orang munafik ini, yang mencela ini, mereka yaskharuna minhum, mencela, ya, mengejek, ya, mengejek mereka orang-orang beriman. Sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka, Allah balas ejekan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, maka kata Syekh bin Baz, fi hadhil ayati al-muhkamati wal barahinil bayyinati, maka dalam ayat-ayat yang muhkamat ini. Ayat-ayat yang muhkamat, paham? Lawannya ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat yang jelas terang benderang maknanya, maksudnya. Kalau mutasyabihat yang belum jelas, yang masih samar, yang mesti dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat ini, yang barahin al-bayinat, yang bukti-bukti yang jelas ini, dalalatun, adalah petunjuk, zahiratun, yang nyata, wahujajun, dan hujah-hujah yang qahirah, yang sangat kuat, ala annal istiza'a bil mursalina wal mu'minin, bahwa mengolok-ngolok para rasul dan orang-orang beriman, min sifatil kufar, merupakan sifat-sifatnya orang-orang kafir, wal munafikin wal musyrikin, sifat orang kafir, munafikin, musyrikin. Wa min idaihim, dan itu merupakan permusuhan mereka, as-safir, yang nyata, wa kufrihim adh-dhahir, dan kekafiran mereka yang jelas. Sampai sini aja dulu, ya. Ya, sudah 1 jam lebih. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.